Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Bapak-bapak, tokoh umat, para ulama, asatid ingkang dipunmiyakaken Gusti Allah, alhamdulillah wa syukurillah, pada kesempatan malam ini kula panjenengan sedaya saged makempal manunggal wonten ing Masjid Ainun Jariyah menika saperlu insyaallah samangke kajian rutin kita yang sudah memasuki putaran ketiga. Insyaallah nanti kita akan kaji bersama, dan malam ini adalah malam spesial karena pembicaranya yaitu Ustaz Dwi Chandra Triyono. Untuk itu yang kedua, marilah kita sampaikan salawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga tercurah pula kepada keluarga, sahabat, dan juga kepada umatnya yang insyaallah tetap istiqomah dengan sunnah-sunnah dan ajarannya. Diingat insyaallah termasuk kita semua, amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak yang dimuliakan Allah, untuk menyingkat waktu karena sudah agak malam juga, marilah pertemuan pada malam hari ini kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan dengan pembukaan acara pada malam hari ini bisa lancar. Kembali, jadi inti dari kajian 2 minggu yang lalu, saya kira bapak-bapak semua sudah banyak paham, yang nanti insya Allah akan dipertajam dengan materi kali ini. Di mana syariah Islam itu wajib untuk kita terapkan dalam kehidupan kita, termasuk dalam kehidupan bernegara kita. Nanti wajibnya seperti apa? Kemarin sebenarnya sudah dijawab, termasuk pertanyaan Bapak Puniti ini. Pengin mboten tahu kok mestinya. Kata-kata sih. Kemarin sudah materinya sudah dijawab mengapa harus khilafah dan sebagainya. Nah, malam ini kita akan lebih menggali lebih dalam lagi tentang perjuangan itu. Tentunya semuanya untuk agar Islam yang kita cintai ini menjadi Islam yang benar-benar menjadi rahmatan lil alamin. Untuk itu, untuk menyingkat waktu karena sudah cukup malam, langsung ke forum pada malam hari ini saya serahkan kepada Ustaz Chandra sepenuhnya. Mohon Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak-bapak sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah saya bisa dipertemukan kembali kepada dengan bapak-bapak sekalian di Masjid Ainun Jariyah. Sudah lama tidak berjumpa. Seingat saya dulu tahun 2000-an saya pernah mengisi di sini. Mungkin ada yang pernah ikut. Dan yang ikut kira-kira 50-an orang. Alhamdulillah sekarang masih bertahan 50 orang, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Biasanya yang isi Ustaz Ibnu Awan. Ya, saya menggantikan malam hari ini karena beliau terhalangan. Mungkin berikutnya Ustaz Ibnu Awan lagi. Ini hanya pengganti sementara. Jadi kalau materinya nanti agak kurang nyambung ya, mohon maaf. Pokoknya disambung-sambungkan. Baik, untuk malam hari ini temanya adalah peran umat Islam untuk melanjutkan kehidupan Islam. Saya berdiri ya. Kelihatan semua? Kelihatan apanya? Baik, kita mulai dari firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu surah Ali Imran 110. Ini ayat yang sering kita baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Artinya, kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Kamu menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan kamu semua beriman kepada Allah. Jadi ayat ini ada pujian khusus dari Allah Subhanahu wa taala kepada umat Islam dengan pujian setinggi langit, yaitu kamu adalah umat yang terbaik. Umat yang terbaik berarti umat yang nomor satu. Tidak mungkin umat yang terbaik itu nomor dua, apalagi nomor 3, nomor 4, nomor 5, apalagi nomor terakhir. Jadi umat yang terbaik itu harus nomor 1, dan nomor 1-nya harus di dunia. Tidak boleh hanya di kasihan saja. Ini masuk mana? Kasihan. Kasihan banget. Saya itu kalau mengenalkan diri itu paling enggak enak itu. Rumahnya mana? Kasihan. Alamatnya maksudnya kasihan. Saya enggak tanya dengan nasib Anda. Om tanya alamatnya kok malah menyampaikan keluh kesahnya. Jadi yang dimaksud umat yang terbaik ini adalah umat yang nomor satu di dunia. Bahkan sepanjang sejarah manusia, ukhrijat linnas, yang pernah dikeluarkan di tengah-tengah manusia. Artinya sepanjang sejarah manusia, Allah belum pernah mengeluarkan umat yang terbaik kecuali umat Islam. Tidak pernah Allah memuji-muji sebuah umat kecuali umat Islam sebagai umat yang terbaik. Nah sekarang pertanyaannya, ini gambar pertanyaan ya, bukan palu arit. Bukan gambar celurit nih. Ini tanda tanya besar. Pertanyaannya, apakah umat Islam sekarang menjadi umat yang terbaik? Pertanyaan besarnya, apakah umat Islam sekarang ini menjadi umat yang terbaik sebagaimana yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala? Jawabnya adalah, ternyata umat Islam sekarang menjadi umat yang terburuk dalam semua aspek kehidupan. Jadi teler. Tadi filmnya sudah diputar, bagaimana keadaan umat Islam sekarang ini. Kalau saya ada waktu jalan-jalan keluar, biasanya kalau perkenalan, saya menyebut dari Indonesia, termasuk waktu haji dulu, selalu diacungi jempol. Komentarnya, Indonesia is the big Muslim in the world. Ini komentarnya. Pasti komentarnya dia mengatakan, orang-orang seluruh dunia kalau ketemu orang Indonesia, pujian yang pertama diasumkan itu apa? Umat Islam di Indonesia adalah umat terbesar di seluruh dunia. Penduduk Muslim terbesar di seluruh dunia itu Indonesia. Selalu yang diasumkan jempol itu. 250 juta orang itu bukan sedikit. Kalau umat Islam seluruh Timur Tengah digabungkan itu paling-paling 300 juta. Penduduk Eropa Barat kalau digabung itu 250 juta, sama dengan penduduk kita. Dan kita mayoritas Muslim. Coba bayangkan kalau Indonesia mayoritas Muslim dan umat Islam itu dipuji oleh Allah sebagai umat yang terbaik. Kira-kira melihat Indonesia kayak apa? Luar biasa kan? Sudahlah mayoritas Muslim, Muslim terbesar, dan umat Islam itu adalah umat yang terbaik. Pasti Indonesia itu adalah negara superpower. Gampangnya begitu. Tapi kenyataannya malah terbalik kan. Justru Indonesia ini umat yang terburuk. kalau sebuah negara dalam ilmu ekonomi itu biasanya dikatakan negara maju itu ukurannya satu, yaitu dilihat dari ekspornya itu apa. Yang disebut negara maju itu kalau dia bisa mengekspor industri berat, itu ukuran negara maju. Seperti Rusia bisa mengekspor Sukhoi, berarti Rusia negara maju. Kemarin Lion itu tanda tangan ketika siapa Obama kesini beli pesawat ke Boeing, nilainya berapa? 20 triliun rupiah. Berarti Amerika mengekspor pesawat ke Indonesia. Maka ilmu ekonomi mengatakan Amerika berarti negara maju karena mengekspor industri berat. Nah, andalan ekspor Indonesia apa? TKI. Dan TKI yang diekspor itu bukan TKI yang ekspor, bukan TKI yang terampil, tetapi TKI yang kelas bawah. Kalau di Malaysia itu saya sering katakan, kalau kita pergi ke Malaysia enggak usah khawatir. Misalnya kita tersesat, enggak ngerti alamat, enggak ngerti jalan, enggak tahu harus kemana, mudah saja. Minimal kita bisa ke tiga tempat. Yang pertama, kalau ada bangunan yang masih dibangun, datang saja. Insya Allah kulinya itu orang Indonesia. Sudah merem aja ke sana itu lebih. Saya jamin 100% kuli bangunan di Malaysia itu orang Indonesia. Orang Malaysia enggak ada yang bisa, kecuali yang turunan India. Itu pun orang Malaysia enggak suka mempekerjakan orang India karena mintanya gajinya lebih mahal dan tidak terampil. Jauh keterampilannya dibanding Indonesia, khususnya Jawa. Kalau enggak ada bangunan yang lagi dibangun, datang aja ke toko. Langsung aja masuk ke toko, pasti insya Allah pelayan tokonya orang Indonesia. Kalau enggak ada toko, langsung aja masuk rumah, insya Allah pembantu rumah tangganya. Itu hasil ekspor Indonesia. Dan pulang-pulang sudah dibunuh, sudah dimutilasi. Berarti umat Islam sekarang, kalau Indonesia dianggap sebagai barometer umat Islam dunia karena penduduknya terbesar di dunia, berarti umat Islam, wajah umat Islam sekarang ini adalah sangat buruk. Bukan khairu ummah tapi syarru ummah. Bukan sebaik-baiknya umat tapi seburuk-buruknya umat. Itu kondisi umat Islam sekarang. Pertanyaan kedua, ini ada tanda tanya kedua, mengapa umat Islam sekarang mengalami kemunduran? Marilah kita mengkaji secara lebih mendalam. Sambil apa? Oh, sambil mempersilahkan. Ini tuan rumahnya yang kok saya yang mempersilahkan. Saya tamu ini. Kalau saya gak dipersilakan ya gak minta. Itu biasanya orang Jawa sama orang Arab. Dulu ada orang Jawa bertamu ke orang Arab. Orang Arab itu gak ada tradisi mempersilakan itu. Jadi kalau sudah disajikan ya langsung itu sudah halal. Tapi kalau orang Jawa kalau belum dipersilakan gak diminum-minum. Sampai selesai acara ya gak diminum. Coba bayangkan orang Jawa ketemu orang Arab. Orang Arabnya diam, gak mempersilahkan. Orang Jawanya diam, gak berani minum. Maka orang Arab kan mikir, wah ini orang sombong banget. Sudah dikasih tajian gak mau minum gitu. Orang Arab kan gitu. Kepada orang Jawa ini tamunya sombong banget. Nah orang Jawanya sama aja ini, itu orang rumah sombong banget. Bisa menjiakan gak dipersilahkan. Diam. Kapan minumnya? Kalau enggak minum kasihan. Nah, pertanyaannya mengapa umat Islam sekarang mengalami kemunduran? Mari kita mengkaji secara lebih mendalam. Mari kita mengkaji secara lebih mendalam. Cara mengaji secara mendalam itu cukup satu ayat saja selesai. Jadi kajian kita enggak usah panjang-panjang, satu ayat selesai. Enak kan? Saya dulu diajari, pernah saya belajar ilmu retorika. Kalau mengisi kajian kok sudah ngantuk semua, bagaimana caranya agar seger kembali kamu semua? Rumusnya hanya satu. tapi kasihan kita akhir sejak dulu. Iya. Selamatkan semua, mari kita lanjutkan. Termasuk kalau materi kelihatan berat, itu cara psikologis itu jangan malah ditakut-takuti. Ini saya sudah menyiapkan 110 slide. Gak bisa bayangkan. Itu gak pernah belajar retorika. Harus dibalik. Kajian kita ini berat sebenarnya, tapi cukup satu ayat selesai, gitu kan? Semangat itu. Saya buka satu ayat. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, yaitu dalam surah Al-Baqarah 85. Satu ayat saja selesai. Apa yang menyebabkan umat Islam mundur? Ada pertanyaan dari Allah. Apa tu'minu nabi ba'dil kitab batakfuru nabi ba'd? Ini harusnya pakai tanda tanya. Tapi bahasa Arab gitu, gak ada titik, gak ada koma. Kata orang Arab, pokoknya kalau ngerti bahasa Arab, ngerti titik komanya. Kalau baca baca tulisan Arab kok bener terus, mesti gak ngerti artinya. Jadi gak titik komanya, termasuk tanda tanya. Apa tu'minu nabi ba'dil kitab batakfuru nabi ba'd? Apakah kamu akan beriman kepada sebagian isi kitab dan akan ingkar kepada sebagian isi kitab yang lain? Ini pertanyaan dari Allah. Apakah kamu akan beriman kepada sebagian isi Al-Quran dan kufur atau ingkar kepada sebagian isi Al-Quran yang lain? Ini pertanyaan dari Allah. Apakah kamu akan mengambil sebagian isi Al-Quran kemudian meninggalkan sebagian isi Al-Quran yang lain? Apakah kamu akan mengamalkan sebagian isi Al-Quran dan meninggalkan sebagian isi Al-Quran yang lain? Kira-kira kalau diterjemahkan begitu. Ini pertanyaan dari Allah. Dan ini pertanyaan retoris. Pertanyaan retoris itu pertanyaan yang tidak perlu jawaban. Kenapa? Dijawab sendiri oleh Allah. Jadi gak usah dijawab. Jawabannya apa? Fama jazau man yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayati dunya. Kalau dalam, kalau belajar bahasa Arab, di Ain Jari ada gak? Dulu pernah. Pasti waktu. Sekarang ketua tandanya dia. Kayak di mana gak kelihatan. Jadi malah. Kalau ada ma, ma ini adalah manafi, manafi atil jinsi. Kemudian ketemu istisna, ada huruf istisna. Itu maknanya hasr. Jadi kalau ada huruf ma, ma, ma nafi ketemu istisna, itu pengecualian, maknanya hasr. Contohnya kalau kita bisa hasr kan ada la ilaha illallah, la nya itu la nafi. Kemudian ketemu ilah, ilah itu adalah istisna. Jadi kalau ada huruf nafi ketemu istisna, maknanya hasr, itu maksudnya pembatasan, hanya. Jadi kalau la ilaha, tidak ada Tuhan illallah, kecuali Allah, itu maknanya Tuhan itu hanya Allah. Kalau bahasa Arab gitu. Jadi tidak ada Tuhan yang lain, Tuhan itu hanya Allah. Jawaban Allah tadi juga begitu, pakai ma, kemudian pakai ilah. Berarti harus dimaknai hanya. Kalau terjemahan aslinya kan, fama jazau ma yaf'alu dzalika minkum, maka tidaklah akan dibalas orang-orang yang berbuat di antara kamu sekalian itu kecuali dinistakan kehidupannya di dunia. Maksudnya apa? Balasannya hanya satu. Hidupnya pasti nista. Hidupnya pasti menderita di dunia ini. Jadi kalau umat Islam tidak menderita, ayatnya salah. Wajib menderita. Asal memenuhi syarat. Syaratnya apa? Beriman sebagian, menolak sebagian. Syaratnya ini. Kalau syarat tidak dipenuhi, maka tidak bisa terjadi penderitaan. Gambarnya. Jadi kalau kita melihat, kalau umat Islam sekarang itu setengah-setengah di dalam mengambil Al-Quran, setengah-setengah di dalam mengamalkan Al-Quran, maka balasan dari Allah itu tidak ada. Allah tidak akan membalas kecuali hanya satu, dinistakan kehidupannya di dunia. Jadi tidak ada balasan dari Allah. Seperti la ilaha illallah itu. Maka kalau umat Islam sekarang tidak menderita itu salah. Harus dikoreksi. Bagi yang sudah makmur sejahtera, diulangi lagi. Harus menderita. Tapi sebenarnya menderita hijyun itu tidak harus sengsara, tidak harus miskin. Hijyun itu nista. Nista, kalaupun kaya itu kekayaan yang nista. Seperti tadi, mungkin hasil korupsi. Itu kaya raya, tapi itu sebenarnya kehidupan yang nista. Kalau miskin sudah jelas nista, tidak usah dibahas. Tapi kalau ada yang kaya raya, jangan dikatakan, saya ini sudah makmur. Itu tetap hijyun, yaitu apa? Nista, Anda itu nista. Jadi umat Islam itu kalau kaya itu nista, miskin juga nista. Kenapa? Hasr. Balasan Allah di dunia itu hanya satu. Tidak ada yang lain kecuali nista kehidupannya di dunia. Ini baru koma, walaupun tidak ada komanya. Kenapa? Masih ada kelanjutannya. Wa yaumal qiyamati yuraduna ila asadil azab. Titik. Dan besok di hari kiamat mereka akan dikembalikan kepada siksa yang sangat pedih. Jadi kalau umat Islam itu setengah-setengah di dalam mengambil Quran, itu hidup di dunia pasti nista, dan besok di hari kiamat akan dikembalikan kepada siksa yang sangat pedih, masuk neraka. Enggak usah khawatir. Bareng-bareng berjamaah masuk neraka. Dan ini yang ngomong Allah Subhanahu wa taala, ini enggak main-main. Untuk menunjukkan bahwa ini tidak main-main, wa maulahu bighafilin amma ta'malu, dan Allah tidak akan lengah sedikit pun terhadap apa-apa yang kamu perbuat selama hidup di dunia. Artinya apa? Diawasi betul kalau sampai berani melakukan perbuatan ini, yaitu apa? Beriman sebagian dan menolak sebagian. Nah sekarang pertanyaan, bagaimana untuk mengetahui umat Islam sekarang setengah-setengah atau tidak? Ini hanya tafsir ayat tadi, enggak nambah materi. Cukup satu lembar selesai. Untuk mengetahui umat Islam itu setengah-setengah atau tidak, satu lembar aja selesai. Enak kan? Satu lingkaran. Ini bedanya kajian zaman tahun 2000 dengan sekarang. Kalau dulu enggak lama. Iya, dulu satu semester ini. Sekarang semalam selesai. Nanti habis ini enggak lulus awas. Langsung ngantor. Bagaimana cara mengetahui? Syariat Islam itu hanya bisa kita kelompokkan hanya dalam 3 dimensi. Dimensi 1, dimensi 2, dimensi 3. Dimensi 1 itu syariat Islam yang mengatur hubungan manusia dengan Allah secara langsung, yaitu akhoid dan ibadah. Jadi keyakinan-keyakinan dan ibadah, amal-amal ibadah. Itu aturan yang mengatur hubungan manusia dengan Allah secara langsung. Kemudian dimensi 2 yang mengatur hubungan manusia dengan dirinya sendiri, yaitu makanan, minuman, pakaian, akhlak. Kemudian dimensi 3 yang mengatur hubungan manusia dengan manusia lain. Ada 6, sistem pemerintahan, sistem ekonomi, sistem sosial, sistem pidana, politik pendidikan, politik luar negeri. Selesai syariat Islam. Satu lembar selesai kan? Jadi kalau tanya syariat Islam meliputi apa saja, satu lembar saja. Nah sekarang kita cek satu-satu. 3 dimensi ini sudah diamalkan seluruhnya atau tidak? Nomor 1, ini harus jujur ya jawab. Dimensi 1 sudah diamalkan belum? Akidah dan ibadah sudah diamalkan? Alhamdulillah sudah, gak usah khawatir. Sudah diamalkan oleh umat Islam, walaupun sebagian besar masih meninggalkan. Tapi kan sudah diamalkan. Sudah sholat? Sudah. Sudah puasa? Sudah. Sudah haji? Ada yang belum. Yang penting sudah diamalkan. Dimensi 2, sudah diamalkan belum? Alhamdulillah, sudah diamalkan oleh umat Islam. Sudah menutup aurat? Sudah menutup aurat. Makanannya halal semua? Halal. Minumannya halal? Sudah berakhlakul karimah? Insya Allah sudah. Walaupun banyak yang meninggalkan, khususnya yang perempuan-perempuan. Semakin terbuka semakin senang. Diundang sini bayar 2,5 juta. Mungkin rokoknya kok larang. Penting aja mencari ya gratis mahasiswa untuk makan. 2,5 juta. juta loh itu tiketnya. Dan saya heranya FPI mengantongi 150 tiket. Walaupun 150 takut itu 100 ribu. Di kisru. Pokoknya FPI tidak hanya membuarkan, kita siap acara itu kita bakar tak gedung-gedungnya. Yang perempuan masih banyak yang belum menutup aurat. Sekarang dimensi 3 sudah diamalkan atau belum? Jawabannya ternyata bukan sudah dan bukan belum. Kok tahu? Jawabnya ternyata tidak dapat diamalkan oleh umat Islam. Tidak dapat diamalkan. Bukan karena tidak mau mengamalkan. Mengapa? Untuk menjawab kita ambil test case. Ini masih tafsir ayat tadi. Test case ayat ini. Pertanyaan pertama, bagaimana caranya mengamalkan ayat ini? Nomor 1, Al-Baqarah 183. Ya ayyuhallazina amanu kutiba 'alaikumusiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kamu sekalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Bisa diamalkan? Kenapa? Dimensi 1. Wahai orang-orang yang beriman, siapa yang diseru? Orang yang beriman. Telah diwajibkan atas kamu berpuasa. Kewajibannya apa? Berpuasa. Berpuasa hukumnya wajib. Kalau tidak diamalkan, dosa. Kenapa? Wajib. Khusus yang beriman. Ada yang belum berpuasa? Tidak beriman. Sekarang bagaimana mengamalkan ayat ini? Al-Baqarah 178. Ini jaraknya cuma 5 langkah ke belakang. Kalau baris berbaris, mundur 5 langkah ke belakang, jalan. Enggak ada ya. Maksimal 3 kan. Ya ayyuhallazina amanu, sama kan. Wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikum, sama juga, telah diwajibkan atas kamu sekalian qisasu fil qatl. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kamu menjalankan qisas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh. Bisa diamalkan? Bisa diamalkan? Tidak punya power. Kenapa tidak bisa? Karena ini dimensi 3. Ini dimensi 1, ini dimensi 2. Ini dimensi 3. Untuk melaksanakan dimensi 3, pengamalan dimensi 3 itu memerlukan sebuah negara. Dari mana perintahnya? Kalau kita sering ditanya, siapa yang memerintahkan harus ada negara dalam Islam? Ayatnya mana? Ya dibaca saja ayatnya. An-Nisa 59. Ya ayyuhallazina amanu atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri minkum. Mana perintah negaranya? Enggak ada. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul, dan taatlah kepada ulil amri atau pemimpin di antara kamu. Dalam kaidah usul, kalau ada perintah mentaati sesuatu, berarti sesuatunya pasti ada. Kita disuruh mentaati Allah, Allahnya ada enggak? Enggak mungkin Allah memerintahkan mentaati sesuatu, sesuatunya tidak ada. Kita disuruh mentaati Rasul, berarti Rasulnya ada enggak? Ada. Dan kita disuruh mentaati ulil amri, berarti ulil amrinya harus ada. Karena kalau tidak ada, berarti tidak bisa melaksanakan perintah itu. Maka kena kaidah malayatimul wajibu illahi bahwa wajibu. Apa-apa yang tidak sempurna suatu kewajiban kecuali dengan sesuatu, maka sesuatu itu wajib adanya. Kita diperintahkan wajib untuk mentaati ulil amri. Kalau ulil amrinya enggak ada, itu berarti kewajiban tidak bisa ditunaikan. Maka adanya sesuatu yang bisa melaksanakan kewajiban itu menjadi wajib. Contohnya kita sholat itu harus suci. Nah, suci itu, suci dari hadas itu hanya dengan berwudu. Maka wudu itu menjadi wajib. Walaupun mau sholat tidak harus wudu kan, kalau masih suci. Oleh karena itu kalau tidak suci wajib berwudu. Perintah yang lain, fahkum bainahum bima anzalallahu wa la tattabi ahwa'ahum amma ja'aka minal haq. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Ini ada perintah untuk memutuskan perkara. Mana yang menunjukkan ini dimensi tiga? Mana yang menunjukkan dimensi tiga? Yaitu ada kalimat bainahum. Bainahum itu diantara kamu. Itu berarti syariat Islam itu ada yang mengatur urusan manusia dengan Allah, manusia dengan dirinya sendiri, dan ada manusia dengan manusia lain. Kalau ada perkara di antara manusia, itu harus diputuskan menurut apa? Bima anzalallah, dengan apa yang diturunkan oleh Allah, bukan dengan apa yang dibuat oleh Belanda. Undang-undang kita kan dari Belanda. Wala tatabi ahwa'ahum, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Mereka siapa? Tukang membuat undang-undang. Siapa yang di parlemen itu tukang membuat undang? Amma ja'aka minal haq, sehingga memalingkan kamu dari kebenaran yang telah datang kepada. Jadi jangan mengikuti anggota DPR sehingga memalingkan dari Quran. Ini kira-kira ayatnya seperti ini. Jadi kalau ada perkara di antara manusia, itu cara menyelesaikannya apa? Diputuskan dengan hukum yang diturunkan oleh Allah. Siapa yang bisa menyelesaikan sengketa antara manusia? Pengadilan. Pengadilan milik siapa? Milik negara. Pengadilan tidak ada pengadilan swasta. Pengadilan itu negeri. Pengadilan harus negara. Kalau ada perkara di antara kita, terus kita mengadili sendiri, tetap ini main, dianggap main hakim sendiri dan dianggap salah. Nah, yang menjadi pertanyaan, bagaimana jika negaranya tidak mau mengamalkan? Kalau negaranya enggak mau mengamalkan gimana? Ya sudah. Kayak Pak Ketua PBNU kan enak aja. Udahlah, enggak usah bingung. Mau ada satu lagi gagal, mau 1000 lagi gagal, enggak ada masalah. Orang itu enggak akan terpengaruh. Kita tetap rajin ke masjid. Memang gue pikirin. Oleh karena itu kita tanya, bagaimana kalau negaranya enggak mau mengamalkan? Ini masih penjelasan ayat tadi. Jawabnya apa? Akan muncul dosa investasi. Makhluk apa ini? Dalilnya mana gitu? Dosa kok investasi? Ini menurut orang ekonomi. Karena yang isi orang ekonomi, jadi pakai istilah ekonomi. Investasi itu artinya apa? Investasi itu artinya menanamkan modal. Kalau kita punya uang, kemudian kita tanamkan kepada bisnis. Misalnya bisnisnya Ustaz Narko, ini bergerak di bidang properti. Saya bisnis 100 juta, oke. Orang kalau investasi apa yang dilakukan? Diam kan? Diam aja, gak usah ikut-ikutan. Kalau ikut-ikutan ngapain investasi? Tapi kalau untung, dapat untung kan? Kalau rugi, dapat rugi. Dosa juga begitu. Ada dosa yang muncul karena kita diam. Enggak ikut apa-apa, diam aja. Tapi ada orang berbuat dosa, kita ikut. Itu namanya apa? Dosa investasi. Enggak percaya? Mari kita lihat. Apakah dosa investasi? Untuk mengetahui, kita ambil case, satu kasus. Jika ada orang meninggal, kemudian jenazahnya tidak diurus, siapa yang berdosa? Misalnya Ustaz Narko meninggal, gak apa-apa ini. Misalnya gak apa-apa ini pakai. Kalau mau dipakai contoh, pahalanya banyak dan biasanya panjang umur. Habis kajian diudah meninggal di sini, terus dibiarkan, malah lari semua gitu. Yang dosa siapa? semuanya lari, semua dosa kan. Kalau orang lain jariah nggak mau ngurusi, yang dosa siapa lah? Melebar lagi sekitar ayun jariah. Sekitar ayun jariah nggak mau ngurusi, melebar lagi kan, sampai saat kecamatan kasihan, nggak mau ngurusi sak DIY dosa semua. Sak DIY nggak mau ngurusi ini, satu Indonesia dosa semua. Sak Indonesia nggak ada yang mau ngurusi, sak dunia dosa semua. Kalau dibiarkan satu malam terlentang, dosa kita berapa? Satu malam. Satu minggu dibiarkan sampai membusuk, nggak ada yang ngurusi, dosa kita berapa? Satu minggu. Satu bulan dibiarkan sampai jadi tulang belulang, dosa kita berapa? Satu bulan. Satu tahun dibiarkan, dosa kita berapa? Ini satu tahun. Itu namanya dosa. 10 tahun nggak diurusi. Iya, kita nanggung 10 tahun. Sampai ada yang memandikan tulangnya, menguburkan, baru gugur. Jadi jawabnya, siapa yang berdosa? Seluruh umat Islam berdosa. Artinya apa? Berzina, siapa yang berdosa? Kalau kita ikut pengajian itu biasanya kan pembahasannya, misalnya ada ustaz tanya, kalau tetangga kita berzina, siapa yang dosa? Jawabnya apa? Yang berzina. Siapa yang akan masuk neraka? Yang berzina. Siapa yang akan disiksa? Yang berzina. Penjelasan ustaz ini benar apa salah? Benar. Siapa yang berzina? Masa berzina enggak? Jadi kalau ada orang berzina, siapa yang dosa? Yang berzina. Siapa yang akan masuk neraka? Ya, yang berzina. Siapa yang akan disiksa Allah? Yang berzina. Tetapi penjelasannya kurang lengkap. Jadi benar enggak salah itu penjelasan ustaz? Enggak. Tapi kurang lengkap. Yang lengkap apa? Kalau ada dua orang berzina, siapa yang dosa? Yang berzina dosa, yang tidak ikut berzina ikut berdosa juga. Ngintipi aja enggak ikut berdosa. Jangankan ngintipi, ngelirik aja enggak, ngintip aja enggak, denger aja enggak ikut berdosa. Dua orang berzina, siapa yang berdosa? Seluruh umat Islam berdosa. Mengapa? Ini enggak pernah dibahas. Yang ngomong ini siapa sih? Allah Subhanahu wa taala. Silakan baca An-Nur ayat 2. Kalau enggak percaya kita buka ayatnya. Ini tafsir aja. Nah, sekarang kita lihat siapa yang akan menjadi pihak yang ditaklif oleh Allah. Az-zaniyatu waz-zani. Ini kalau diistilahkan kan, kalau ada pezina perempuan dan pezina laki-laki, perintah Allah apa? Fadlidu. Ini kalau bahasa Arab kan khitabnya kepada jamaah kan, kepada orang banyak. Ada wawu alif sukun. Fadlidu, cambuklah wahai kaum muslimin sekalian. Berarti yang diperintah siapa? Seluruh kaum muslimin kan. Kalau ada pezina perempuan dan pezina laki-laki, kalau penjelasan saya salah silakan dikoreksi. Ini bahasanya kan kalau ada tetangga kita yang berzina, kan begitu kan sama. Kalau ada pezina perempuan dan pezina laki-laki, perintah apa? Fadlitu, maka tambuklah wahai kaum muslimin sekalian. Tambuklah wahai kaum muslimin sekalian. Jadi perintah siapa? Bukan yang berzina. Yang tidak berzina yang kena kita. Yang enggak ikut ngincipi. Jadi yang ditakleh bukan yang berzina, terus nyabui sendiri kok lagi ngimut. Kullu wahidin minhuma, masing-masing dari keduanya mi'ata jaldah, dengan 100 kali sambungkan. Kalau enggak mau gimana? Jangan khawatir, masih ada kelanjutannya. Kalau enggak mau, Allah mengatakan wala ta'khudkum bima ra'fatun fi dinillahi in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya itu ra'fatun fi dinillah menghalangi kamu untuk menjalankan agama Allah in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir, jika kamu masih punya iman kepada Allah dan hari akhir. Jika kalau masih punya iman, kalau enggak punya ya sudah. Karena ini hanya untuk orang yang beriman. Jika kamu ngaku-ngaku masih punya iman pada Allah dan hari akhir, maka jangan merasa belas kasihan kepada keduanya sehingga tidak mau menjalankan agama Allah. Maksudnya apa? Kalau kamu enggan, tidak mau menjalankan agama Allah, sama saja sebenarnya kamu sudah enggak punya iman kepada Allah dan hari akhir. Enggak punya iman pada Allah dan hari akhir, kafir. Ini maknanya apa? Korinahnya jelas. Perintah ini berarti wajib. Wal yasad azabuma ta'ifatun minan. Dan persaksikanlah hukuman itu di tengah-tengah orang yang beriman. Enggak boleh sembunyi-sembunyi. Jadi kalau ada dua orang berzina, siapa yang dapat dosa? Yang berzina dapat dosa, yang gak ikut-ikutan dapat dosa. Kalau dia ingat investasi. Itu baru dua orang tuh. Tinggal ngitung saja. Yang berzina setiap hari berapa? Kalau berzina gak ada catatannya. Kalau pemerkosaan ada. Pemerkosaan itu kata Kapolri sehari itu ada 4 wanita diperkosa. Itu yang dilaporkan. Yang lapor, yang berani lapor hanya 25%. Yang enggak berani lapor 75%. Terus yang suka sama suka berapa detik sekali. Baru Indonesia, belum luar Indonesia. Terus dosa kita berapa? Tinggal ngitung. Itu baru zina. Ada lagi? Masih ada. Jika ada orang yang membunuh, siapa yang berdosa? Penjelasan Ustaz selalu, kalau ada pembunuhan, siapa yang dosa? Pembunuhnya itu dosa. Pembunuhnya itu akan masuk neraka. Pembunuhnya itu akan disiksa oleh Allah. Benar enggak itu? Benar. Tapi masih kurang. Kalau ada orang yang membunuh, siapa yang berdosa? Yang membunuh dosa, yang tidak membunuh juga dosa. Seluruh kaum muslimin akan berdosa. Mengapa? Silakan baca Al-Baqarah 178 yang tadi sudah kita lihat. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatl. Dari mana kita tahu bahwa seluruh kaum muslimin itu berdosa? Karena khitabnya kepada orang-orang yang beriman. Dan pakai kutiba juga. Wahai orang-orang yang beriman, yang ngaku-ngaku beriman, telah diwajibkan atas kamu. Yang diperintah siapa? Yang beriman, bukan yang membunuh. Yang dapat perintah siapa? Yang ngaku-ngaku beriman dapat perintah wajib atas kamu sekalian menjalankan qisas kalau ada pembunuhan. Kalau enggak ada ya jangan qisas. Nah, sekarang itu banyak pembunuhan enggak? Ya silakan nonton TV. Masih ada? Masih. Kalau ada yang mencuri, siapa yang berdosa? Sama saja. Penjelasan ustaznya masih kurang. Selalu yang disesatkan, mencuri itu dosa, jangan sampai mencuri, korupsi itu dosa. Kalau ada yang mencuri, dia akan masuk neraka, dia akan disiksa, itu kurang. Kalau ada yang mencuri, siapa yang dosa? Yang ceramah ikut dosa. Seluruh orang termasuk saya, jangan khawatir. Posisi kita sama kok. Jangan dikira yang ngomong gini terus bebas dari dosa. Karena saya orang Islam juga. Mengapa? Silakan baca Al-Ma'idah 38. Wasariku wasarikotu faktou aidiyahuma. Ini kebalikan ya. Kalau pezina tadi perempuan dulu, pezina perempuan. Kalau ini pencuri laki-laki dan pencuri perempuan. Saya enggak tahu kenapa kebalikan. Silakan ditafsirkan sendiri. Faktou. Nah, ini yang diperintah siapa? Ada wau alif sukun. Kitabnya kepada seluruh kaum muslimin, seluruh yang beriman. Maka potonglah wahai kaum muslimin sekalian aidiyahuma, tangan dari keduanya. Jazaan bima kataba nakala minallahi wallahu azizun hakim. Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya. Siapa yang diseru? Bukan yang mencuri. Mereka yang tidak mencuri. Sebagai pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Makanya disebut hudud. Ini memang urusannya dengan Allah. Maka kayak mencuri ini gak bisa ditawar. Beda dengan membunuh. Kalau membunuh itu termasuk jinayat. Kalau ini termasuk hak. Dari mana? Sebagai siksaan dari Allah. Ini hak Allah, bukan hak Adam. Kalau pembunuhan itu hak Adam dalam jinayat begitu. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijak. Masih ada masih, jangan khawatir. Wah, ini yang paling keren. Udah jangan ngomong potong-potong tangan, cambuk-cambukan, kita orang ngeri. Yang sederhana saja, mungkin gak pernah kita perhatikan. Jika banyak orang kafir, siapa yang berdosa? Kita terlalu sering mencaci maki orang kafir. Orang-orang kafir itu akan diantar masuk neraka. Orang kafir itu nanti masuk neraka selama-lamanya. Pertanyaannya, kalau ada orang kafir, siapa yang berdosa? Seluruh kaum muslimin berdosa, jangan pikir. Termasuk yang ngantam-ngantam tadi. Loh, kalau mau dihitung sekarang penduduk dunia berapa? Katakan 6 miliar, yang kafir berapa? Yang muslim 1,5 miliar, yang kafir berarti 4,5 miliar kan? 1 banding 3. Kita masing-masing nanggung juga. Mengapa? Nah, yang penting mengapa? Loh, apa hubungannya? Apa salah kita? Yang kafir-kafirnya dia. Apa urusannya dengan kita? Kita kan muslim, kita beriman. Kita berhak masuk surga. Gak bisa. Silakan baca At-Taubah 29 dan 39. Nah, ini perintahnya jelas. Qatilul ladzina la yu'minuna billahi wa la bil yaumil akhir. Sama ada wau alif sukun. Qatilu maknanya apa? Perangilah. Ini masih kurang sebenarnya. Perangilah wahai kaum muslimin sekalian. Siapa yang diperintahkan? Seluruh umat Islam. Qatilu, perangilah wahai kaum muslimin sekalian. Siapa yang wajib diperangi? Ini ada tiga. Pertama, allazina la yu'minuna billahi wala bil yaumil akhir. Orang-orang yang tidak beriman pada Allah dan pada hari akhir. Berarti siapa? Orang kafir kan? Perangilah wahai kamu sekalian orang-orang yang tidak beriman pada Allah dan hari akhir. Yang kedua, wala yukarrimuna ma karramallahu wa rasuluhu. Orang-orang yang tidak mau mengharamkan apa yang diharamkan Allah dan Rasulnya. Orang yang tidak mau tunduk kepada syariat Islam. Yang ketiga, wala yadinuna dinal haqqi minal ladzina utul kitab. Orang-orang yang tidak mau beragama dengan agamanya hak dari kalangan ahli kitab. Jadi yang harus diperangi siapa? Orang kafir, orang yang tidak mau tunduk pada syariat Islam, orang yang masuk kategori ahli kitab, yaitu Yahudi dan Nasrani. Hatta yu'tul jizyata, sampai mau membayar jizyah. Jizyah itu ditarik oleh siapa? Oleh negara. Enggak ada jizyah swasta. An yadin wahum sohirun, dalam keadaan tunduk dan patuh. Kalau enggak mau berangkat perang, ini perintah jihad. Kalau tidak mau berangkat jihad, di mana? At-Taubah 39. Illa tangkiru, ada wau alif sukun. Illa tangkiru yu'adzibkum azaban alima. Ini ada tafsirnya ya. Berarti maknanya in lam. Jika tidak mau, bukan ilai. In lam. Jika kamu tidak mau berangkat untuk berperang, niscaya Allah akan menyiksa kamu dengan siksa yang sangat pedih. Berarti perintah perang ini hukumnya wajib karena koordinatnya jelas. Masih kurang banyak, tambahi aja. Jika umat Islam di dunia tidak mau diatur dengan hukum Islam, siapa yang berdosa? Sama saja, seluruh umat Islam akan berdosa. Mengapa? Silakan baca Al-Maidah 48:44. Kayak tadi, fahkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi ahwa'ahum amma ja'aka minal haq. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Kalau enggak mau memutuskan dengan apa yang diturunkan, konsekuensinya apa? Siapa saja, wa malam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Langsung yang paling dahsyat. Barang siapa yang tidak mau memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir. Kesimpulannya, hitunglah dosa investasi. Di Indonesia setiap hari ada berapa kasus pembunuhan? Berapa dalam sebulan? Berapa dalam setahun? Di Indonesia setiap hari ada berapa kasus pemerkosaan? Kasus perzinahan? Berapa kasus pencurian, pemurtatan, pembantaian atas umat Islam di dunia? Berapa banyak umat Islam yang sekarang tidak diatur dengan hukum Islam? Silakan dihitung. Jadi kalau ada yang yakin, optimis, insya Allah saya nanti mati masuk surga, terlalu optimis. Walaupun amalannya kenceng, ibadahnya kenceng, tahajud terus, sholat berjamaah di ainun jariah setiap hari, itu pahalanya banyak, tapi ingat dosanya juga banyak. Kalau mau dibandingkan, kita lihat dulu dosa investasi itu apa. Ini betah dari mana? Sebelum ditutup betah, kita luruskan. Dosa investasi adalah dosa yang berasal dari fardu kifayah yang tidak diamal. Maka lebih tepat kita namakan dosa kifayah. Kalau ada fardu kifayah berarti ada dosa kifayah. Padahal fardu kifayah itu mencakup 90% dari syariat Islam, sedangkan fardu ain itu hanya 10%. Kalau mau ditimbang-timbang banyak mana? Banyak fardu kifayahnya, cuma gak pernah dibahas, karena yang dibahas fardu kifayah hanya sholat jenazah. Kayaknya kalau sudah dikubur semua, bebas kita dari dosa kifayah. Padahal fardu kifayah lebih banyak, 90%. Kalau gak pernah silakan dihitung. Tadi baru sedikit. Kita belum masuk ke ekonomi, ada hukum riba, hukum macam-macam banyak. Yang sekarang terbengkalai, terlantar, tidak pernah tersentuh. Jadi kalau ditimbang-timbang, walaupun amal fardiyah kita, amal individual kita banyak, tapi sebenarnya dosa kifayah kita itu menggunung. Itu tidak benar. Hitungannya detik itu. Diamnya kita tiap detik mengalir terus itu. Gak usah khawatir, cepat kok hitungannya itu. Allah gak bingung kok. Nah sekarang untuk meredakan gejolak hati kita. Ya, paling penting kan ini kan. Apakah fardu kifayah bisa dihapuskan? Yang penting itu. Jawabnya apa? Supaya tenang gitu. Jawabnya apa? Tidak bisa. Tidak bisa. Sedikit aja tidak bisa. Kita tawar sekarang. Kecuali kewajiban itu sudah diamalkan. Jadi fardu kifayah posisinya sama dengan ini. Sekarang kita tawar. Bagaimana jika diamalkan oleh individu atau kelompok? Misalnya ketua Takmir Ain Jariah mengumumkan setelah selesai Jumat, selesai sholat Jumat, nanti baca sholat Jumat dimohon ke lapangan Ainun Jariah karena ada yang mau dikisong. Bisa enggak? Jawabnya tidak bisa. Kenapa? Hukumnya haram. Jadi kalau tidak diamalkan kita dosa, kalau diamalkan haram. Ayo, mau bubar. NKNK itu, maju kena, mundur kena. Karena apa? Hanya negara yang wajib melaksanakan ya sebagian besar dari fardu kifayah tadi. Walaupun ada yang tidak harus dengan negara. Lantas bagaimana? Apakah ada cara untuk menggugurkan dosa investasi? Ada enggak? Ada dong. Menurut ilmu retorika, jangan dijawab. Sampai semua pingsan. Jawabnya apa? Ternyata kita malah ditolong oleh satu hati. Nasib kita itu seperti tetesan bunga, diselamatkan oleh satu hati. Tetapi harus dibedakan antara menggugurkan kewajiban dengan menggugurkan dosa. Beda ya? Menggugurkan kewajiban dengan menggugurkan dosa. Menggugurkan kewajiban tidak bisa kecuali diamalkan. Kayak tadi, Om Narko meninggal dunia. Dipanggil Om ya, biar kelihatan muda. Kalau muda meninggal itu kan lebih lebih heroik gitu. Selama Om Narko ini tergeletak di Ainul Jari, dibiarkan bertahun-tahun, dia selamanya kewajiban tidak akan gugur. Ternyata yang bisa kita lakukan itu hanya menggugurkan dosa. Kalau menggugurkan dosa investasi bisa, tapi menggugurkan kewajiban tidak bisa, kecuali di akal. Dari mana? Nah, ini ternyata sandaran kita itu hanya hadis ini. Rufi'a an ummati al-khata'i wa nisyani wa mastukrihu 'alaihi. Akan diangkat pena malaikat atas umatku. Jadi telah diangkat atas umat. Apa yang diangkat? Dosa. Maksudnya tidak ditulis sebagai dosa atas tiga perkara. Sebenarnya kita ini kena kewajiban dan sebenarnya dosa, tapi malaikat mau nulis itu enggak bisa gitu. Terhadap tiga perkara. Yang pertama al-khotok. Khotok maksudnya apa? Bisa dua. Bisa salah, bisa tidak sengaja. Menurut bahasa Arab gitu. Tapi yang dimaksud di sini adalah tidak sengaja, bukan salah. Jadi perbuatan yang muncul karena tidak sengaja itu tidak dihitung dosa. Dan saya lama ketemu sama Mas Narto. Gimana Mas kabarnya? Saya tablet gini langsung meninggal. Meninggal terus. Itu kan tidak sengaja. Ya pengennya kan kangen-kangenan. Di tablet kok meninggal. Itu tidak dihitung sebagai dosa. Walaupun hukuman dunianya ada. Ada kisos. Bukan kisos. Ada diatnya. Ada diat. Bukan kisos. Karena tidak sengaja. Seperti kita puasa kok lupa. Kemudian, oh itu yang kedua. Yang kedua nisyan, yaitu lupa. Saya tadi berangkat di sini sudah sholat isya belum? Kayaknya sudah. Padahal belum. Ini namanya lupa. Harusnya dosa enggak sholat isya kok. Tapi lupa itu mau malaikat mau nyatet dihapus. Kok dihapus malaikat atid kan protes. Lupa. Makanya kalau punya utang itu lupa ya. Tapi kalau sengaja melupakan dosanya dong. Dosa pertama enggak bayar, dosa kedua sengaja. Sengaja melupa-lupain. Nah, itu bukan pembicaraan kita, yang kita bahas apa? Wa mastukrihu alaihi, yaitu terpaksa. Maksudnya apa? Sudah berusaha untuk mengamalkan, tetapi belum bisa tertunaikan. Kenapa? Terbentur, terpaksa. Itu juga tidak dicatat sebagai dosa. Pengen lihat catatan malaikat? Ini bukunya itu guys. Itu hanya berapa senti coba itu? Ya tulisannya jelek malaikat. Gak pernah sekolah gitu. Kesimpulannya apa? Dosa investasi itu hanya akan dituliskan kepada siapa? Kepada umat Islam yang diam. Jadi diamnya kita ngalir terus itu tulisan. Kecuali kalau dunia ini gak ada yang zina, ya sudah, insya Allah gak ada dosa yang besar. Jangan khawatir, gak ada yang kafir gitu. Yang dia itu akan dikulus sampai ruwet gini. Ini Mas Narko, pagi hari Rabu ada perzinaan dan dia diam saja. Harusnya kan dia ikut-ikut berzina. Tidak mau berusaha sampai ke tingkat yang tepat. Berarti kesimpulannya apa? Wajib ada amalan yang sungguh-sungguh sampai kategori terpas. Nah, apa amalan itu? Amalan itu tidak lain adalah, kok musiknya nggak keluar? Amalan dakwah. Tapi bukan sembarang dakwah. Amalan dakwah apa? Ini perlu kita garis bawahi. Tidak sembarang dakwah. Saya pas di Australia pernah ketemu. Saya ini tiap hari dakwah, saya tiap hari keluar, saya tiap hari kurus. Saya pas jelaskan ini gitu loh. Berarti kan saya sudah bebas. Bukan sembarang dakwah. Dakwah apa? Amalan dakwah secara berjamaah. Oh, saya itu berjamaah. Belum, masih. Amalan dakwah secara berjamaah, tapi jamaahnya bukan sembarang jamaah. Jamaah itu adalah jamaah yang tujuan utamanya adalah untuk mengamalkan seluruh syariat dalam bingkai khilafah. Kalau dakwahnya, ya mohon maaf, dakwahnya hanya mengajak sholat, itu dapat pahala nggak? Ya dapat. Pahalanya besar, nggak ada orang sholat berjamaah itu pahalanya besar. Dan semua dicatat. Tetapi tidak menggugurkan dosa kifayah. Tidak menggugurkan dosa kifayah. Yang disebut menggugurkan dosa kifayah, kalau kita pernah menyeru, menyampaikan agar yang tadi-tadi itu bisa teramalkan. Dan ini tidak bisa sendirian. Ini fardu kifayah, maka harus diemban secara kifayah. Tidak bisa menegakkan fardu kifayah sendirian. Masa mendirikan negara sendirian? Kalau sholat sendirian bisa, puasa sendirian bisa. Tetapi kewajiban kifayah ini harus diemban secara berjamaah. Dan jamaah itu memang tujuannya dalam rangka agar yang belum-belum ditinggalkan itu bisa diamalkan. Yaitu apa? Tujuan utamanya memang mendirikan khilafah. Ini sebagai wadah jaminan bahwa seluruh syariat Islam itu akan tertunai. Tiga dimensi tadi akan tertunai. Kenapa harus khilafah sih? Dengan daulah Islam saja apa enggak cukup? Enggak cukup. Arab Saudi sudah daulah Islam, tapi enggak cukup. Kenapa? Karena syariat Islam yang diamalkan hanya untuk negara Saudi. Tapi politik luar negerinya berkaitan dengan apa tadi? Kekafiran-kekafiran yang ada di luar negeri, siapa yang tanggung jawab? Kalau enggak mau ngurusi, kena atau 29. Makanya negaranya harus bentuk khilafah, bukan sekedar negara Islam. Makanya kalau dituduh mau negara mendirikan negara Islam, enggak, siapa bilang? Lu kok enggak mau menang? Haram itu. Yang benar apa? Khilafah Islam. Ada retorika. Khilafah. Karena supaya apa? Supaya atau 29 tadi bisa tertunaikan. Kalau khilafah itu sifatnya nanti ekspansif terus. Dia akan mendakwai, menegakkan jihad untuk seluruh dunia. Amerika akan diislamkan, Jepang akan diislamkan, China akan diislamkan. Bahasa. Kok enggak enak ya? Closingnya kayaknya. Tapi enggak perlu ditutup dengan senyuman. Baik, saya akan. Begitu tadi penjelasan dari Ustaz Dwi Condro